Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مرجح terlebih dahulu hafalannya sampai ayat yang ke-9. نعم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم اقرأوا جميعا كلكم. Dari ikhwah, talabah, semuanya. Minal ikhwah, kita murojaah. Pelajaran kita yang terakhir adalah tafsir ayat yang ke-9. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. Pada ayat yang ke-9 ini, dari ikhwah, sebelum saya sampaikan pertanyaannya, siapa yang mau bisa yang ingin menjawab, falyarfa' yadah. Angkat tangan atau estafet saja ya. Nah, saya mulai dari Abu Jundi Suprono. Nah, nanti antum lempar ke saudaranya. Ya. Pada ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi atau sifat ya. Kum, fadhal berdiri biar kelihatan. Sifat siapa di sini? Bagi siapa? Kenapa? Sahabat Ansar, Taib Ahsan. Sekarang antum tunjuk satu orang. Terserah yang pojok sana, yang belakang, dari ikhwah yang terserah. Naam. Fadhil. Abu Hafid. Nah. Coba sebutkan sifat apa yang dimiliki oleh sahabat Ansar dalam ayat yang ke-9 ini. Walladzina tabawwa'u ad-dara ila akhiri al-ayah. Satu saja. Hah? Al-Isar. Apa itu Al-Isar? Ibn Ahsan. Ingat-ingat Al-Isar. Sekarang antum tunjuk. Saudara antum. Yang situ terus. Khair insyaAllah. Was. Aba Zur'ah. Yang pertama Al-Isar. Yang kedua. Malam jatanya ikhwah muroja'ah. Nah. Ada faedah dicatat. Apa itu? Nah, iri, dengki. Baik. Apa ayatnya itu? Nah, Hasan, khair insyaallah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Apa artinya hajat di sini? Hajatan di sini artinya apa? Iri, dengki, hasad. Baik, Hasan. Antum tunjuk. Estafet masyaallah. Ya. Yeah. Berikutnya apa? Nah, apa ayatnya? Yani lafadznya? Hibbuna man hajara ilaihim. Taib Ahsan, barakallahu fiik. Tunjuk berikutnya. Antum nyebrang ke sana biarlah. Brendan depan terus. Ya, nah, fadhil. Apa lawanan dari nama al-Isar? Sifat al-Isar. Tadi sudah disebutkan sama siapa? Abu Hafidh. Al-Ithar itu artinya mengedepankan hajat orang lain dibandingkan dirinya. Kemarin tidak ikut, antum lempar. Silakan milih banyak, ikhwan. Baik, Pak Hamzah, fadil. Antum, berdiri. Ya, biar semangat. Nah, apa lawanan dari sifat al-ithar? Hampir sama hurufnya, cuma maknanya berbeda. Ingat-ingat tadi al-ithar. Al-ithar itu artinya mengedepankan orang lain. Nah, coba sekarang berikan contoh saja. Bentuk sifat al-ithar. Contohnya apa yang sudah kita pelajari? Kisah para sahabat, yakni seorang sahabat. Ingat? Taib dilempar ke saudaranya. Naam, Pak Sodikun. Naam, kum, fadal. Kembali ke pertanyaan yang sebelumnya tadi. Apa lawanan dari sifat al-ithar? Belum tahu. Loncat lagi. Siapa? Naam, Abu Ismail. Naam. Tanggung jawab. Ayo, murojaah. Hah? Tamak. Apa bahasa yang kita sampaikan, kita dengarkan kemarin? Dan ini disebutkan dalam tafsir. Naam, terbang lagi kemana? Dari ikhwas selain pengajar, Abu Tufail. Biar semangat, ayo Abu Tufail. Nggak ikut. Al-Atharah. Apa itu Al-Atharah artinya? Egois. Nam Ahsan. Terbang lagi. Antum tunjuk. Batu Fen. Siapa? Abu Faiz. Al-Atharah. Sinonimnya dalam bahasa Arab. Kum dulu. Berdiri. Bersemangat. Apa sinonimnya Al-Atharah yang kemarin kita sebutkan? Wallahu alam. Loncat lagi. Tunjuk. Terserah. Yang belum berdiri kira-kira. Pak Bukhari, nah, yang tanggung jawab Pak Bukhari. Nah. Loh. Tanggap tiba lah. Anda belum jauh sudah nunjuk orang. Astagfirullahaladzim. Wallahu'alam. Khair insyaAllah. Pak Baidowi, tanggung jawab. Ya, nah. MasyaAllah. Wallahu'alam. Loncat lagi sampai dapat yang bisa menjawab. Abu Zakaria, nah. Antum asli mana, Abu Zakaria? Bandung, ya? Nah, sama, saya juga Sunda. Nah, ya. Wallahu'alam. Ya, loncat lagi. Nah, fadhal. Wallahu alam, loncat lagi. Ayo, digali ilmunya. Nah, siapa lagi? Nah, Abdul Latif. Ladri. Sampai ketemu. Nah, ini jatahnya ikhwah. Diingat-ingat ya. Dari semalam jatahnya ikhwah muroja'ah. Santri menyimak dan tetap muroja'ah. Nah, dalam artian ilmunya disimpan dulu. Nanti nah, muroja'ahnya pada kesempatan yang lain. Siapa? Nah, Allah. Al-ananiyah. Al-ananiyah itu diambil dari kata apa? Dari kata ana. Antum sering mengutarakan kata ana, nahnu, antum. Ana. Al-ananiyah. Nah, khair insyaAllah. Kemudian, apa lagi? Sudah? Nah, khair insyaAllah. Kita lanjutkan tafsir berikutnya. Pada kalimat ini setelah faqad wuqiya syuh nafsihi. Nah, man yaqra min at-talabah. Ayat di surah. Siapa? Naam, Ali. Hasbuk barakallahu fiik. Naam. Wa man ruziqa al-ithar faqad wuqiya shuhha nafsihi. Maka barang siapa yang diberikan rezeki karunia anugerah berupa sifat al-ithar, ya, mengedepankan naam kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya, faqad wuqiya shuhha nafsihi, maka sungguh dia telah dilindungi dari jiwa yang kikir, jiwa yang pelit. Ya, tentunya sifat asyuh, naam al-bakhil, ini adalah sifat yang mazmum, sifat yang jelek, sifat yang tercela. Naam. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang diselamatkan, dijaga dari sifat jiwa yang kikir, ya, bersih jiwanya dari sifat pelit. Naam. Fa ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan al-falah. Apa artinya al-falah? Al-falah yakni keberuntungan. Nah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, disebutkan oleh Al-Mufassir rahimahullahu taala bahwa sifat ya, asyuh ya, ataukah terhindarkan dari sifat asyuh, ini bukan hanya terbatas pada masalah materi saja, masalah uang, masalah harta benda dan seterusnya. Ya, karena ini adalah perkara yang ma'ruf di antara kita, di tengah-tengah kita. Si fulan memiliki uang yang banyak namun tidak pernah bersedekah. Mada yuqalahu? Naam, huwa syahih, pelit, kikir. Dia hartanya luas namun dalam memberikan infak kepada keluarganya sangat dipres, ya, tidak dilapangkan, maka yuqalu lahu syahih, dia adalah orang yang pelit, orang yang kikir. Naam, ini adalah naam sifat asyuh yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Wa wiqayatu syuhha wa wiqayatu syuhi nafs an-nafs yashmal wiqayataha naam asyuhha fi jami'i ma umira bihi. Dan perlindungan terhadap jiwa yang pelit, ya, ini adalah mencakup perlindungan, ya, sifat al-syahih, yakni sifat pelit, pada seluruh perkara yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi mana, ya, asyuh ini ternyata cakupannya luas, termasuk dalam apa, masalah syara'i', perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila seorang itu ringan, senang, ya, mudah, tidak ada rasa berat, ya, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Syuhha nafsihi. Ya. Namun bila dia bermalas-malasan, enggan ataukah bahkan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang tidak terselamatkan dari syuhha nafsihi. Fa innahu idza wukiya al-'abdu syuhha nafsihi samahat nafsuhu. Karena bila seorang hamba itu dilindungi dari jiwa yang pelit, ya, samahat nafsuhu, maka jiwanya ini akan lapang, ya, akan ringan, akan lega, tidak ada rasa berat, tidak ada perasaan, ya, tidak ada sesuatu yang mengganjal, ada yang menghalangi, ada yang menghambat, ya, langkahnya. Samahat nafsuhu, jiwanya akan merasa lapang bi awamirillahi wa rasulihi, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bahkan dia senang ketika mendapatkan sebuah ilmu. Ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang masyru'. Dia dengan senang. Dia akan senang. Subhanallah, ini adalah ilmu bagi saya dan ini adalah modal bagi saya. ya, untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, dan betapa banyak orang yang mereka tidak mengetahui ilmu sehingga dengan sebab itu amalannya sedikit. Naam. Barakallahu fikum. Samahat nafsuhu bi awamirillahi wa rasuli fa fa'alaha ta'i'an munqadan. Maka dia melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan munqadan, penuh ketundukan. Ya, isyarat bagi kita hendaknya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini dijalankan dengan senang hati tanpa ada rasa berat. Ya. Itu adalah kebaikan bagi kita semua. Kita harus melatih diri. Ya. Melatih dengan kesabaran. Ya, melatih dengan ya meluangkan waktu ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh perkara-perkara ibadah ini butuh dilatih. Ya, jangan sampai kita melaksanakan ibadah salat lima waktu ada perasaan, sedikit perasaan pada jiwa kita berat, berat. Ya. Baik. Ataukah membaca Al-Qur'an, ya ada perasaan pada diri kita berat. Melainkan seharusnya yang kita lakukan adalah senang hati. Ya, ingat bahwa syuhha nafsihi, ya sifat bakhil ini bukan hanya terbatas pada masalah apa? Masalah uang, masalah materi, masalah dunia, tidak. Ternyata sifat bakhil ini juga ada pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah bagi seorang hamba yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ta'i'an munqadan, penuh dengan ketaatan dan penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seorang hamba yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan derma, ya, yakni lawanan dari syuh di sini, dia akan, ya, jiwanya dia akan terus ingin menambah ibadah-ibadah yang lain. Nah, contoh misalkan dia semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya yang melaksanakan puasa Senin Kamis ini kurang, ingin lebih dari itu, ingin menambah. Nah, salat rawatib, ya, dia merasa kurang, ingin menambah dengan salat-salat yang lainnya. Dia menambah dengan salat witir, dengan menambah dengan qiyamul lain, ya. Dia menghafal Al-Qur'an dalam satu hari mendapatkan setengah juz, dia akan merasa kurang. Ya, terus dia tambah lagi satu juz dan seterusnya. Ini adalah jiwa yang sehat. Ini adalah jiwa yang selim. Ya, ini adalah jiwa yang penuh dengan ketaatan dan penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jiwa kita ini sangat rentan terhadap gangguan-gangguan yang melemahkan semangat kita. Ya, berbagai macam gangguan dari kesibukan, urusan dunia, urusan keluarga. Nah, maka di sini ya alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang-orang yang saleh. Alhamdulillah. Nah, orang-orang yang menginginkan kebaikan. Maka kita harus memiliki semangat untuk mencontoh saudara-saudara kita yang sudah berada di depan. Nah, jangan sampai kita mencontoh kepada saudara-saudara kita yang di belakang. Nah, si fulan masya Allah. Contoh misalkan sholat isya. Sholat isya ini biasanya berat. Sholat isya rasanya pengen berhenti dari sholat sunnah misalkan. Masya Allah si fulan, ya, yang fisiknya mungkin lebih lemah dari saya, ternyata dia sholat sunnah isya. Ba'diyah. Ayo, nah, kita berlomba dalam beribadah. Nah, si fulan masya Allah, ya, ba'da subuh. Nah, padahal tadi malam dia safar, murojaah di hadapan, ini di saf depan. Nah, kenapa saya harus salah? Ayo murojaah. Nah, demikian. Nah, lingkungan yang demikian ini yang sekarang kita berada padanya disyukuri. Ya, jadikan tempat ini untuk sebagai musabaqah dalam masalah khairat, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan. Dan sampai kita melihat ke belakang, si fulan masya Allah santai sekali. Nah, si fulan masya Allah bebas sekali. Si fulan masya Allah tidak ada beban, ya, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. La yambaghi, tidak sepantasnya untuk hal itu dilakukan. Naam. Fa fa'alaha ta'i'an munqadan munsharihan biha sadruhu. Dan dadanya merasa lapang, terbuka. tidak ada rasa sesat, tidak ada rasa nam sempit. Wa samahat nafsuhu bi tarki ma nahallahu an, dan jiwanya merasa lapang dengan meninggalkan perkara yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mahbuban lin nafsi, walaupun itu adalah perkara yang dicintai oleh hawa nafsu. Nah, perkara yang dilarang, nah tentunya ini adalah perkara yang sejalan dengan syahwat ya manusia. Nah, perkara-perkara maksiat ini dihiasi dengan syahwat, dihiasi oleh syaitan bahwa ini adalah kebaikan bagimu, bahwa ini adalah maslahat bagimu, bahwa ini adalah nah jalan yang terbaik bagimu. Nah, betapa banyak orang yang tidak sabar dengan ya, yakni menghindarkan dari perbuatan maksiat. Ya, dan ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur, kebanyakan manusia mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam wal afiyah. Wa in kana mahbuban lin nafsi tad'u ilayhi, yang menyeru kepada perbuatan maksiat tersebut, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa tattali'u ilayhi, yakni dia pun menginginkan kepadanya ya perbuatan zina, perbuatan sariqah, mencuri, nah bermain judi, minum khamar. Ini adalah perkara-perkara yang ishtaha, ya perkara-perkara yang diinginkan oleh jiwa-jiwa yang marid, oleh jiwa-jiwa yang sakit. Nah, barakallahu fikum. Wa samahat nafsuhu bi badli al-amwali fi sabilillah. Naam. Wa ibtigha'i mardatihi, dan jiwanya merasa lapang mencurahkan harta yang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yahsulul falahu wal fawz, maka dengan itu dia akan mendapatkan keuntungan dan keberhasilan. Ya, dia akan mendapatkan keuntungan dan keberhasilan. Ya, keuntungan di dunia, dia akan merasa tenteram, dia akan merasa tenang, hidup ini terbimbing. Ya, betapa banyak orang linglung disebabkan dia tidak terikat dengan syariat. Betapa banyak orang menjadi gila disebabkan jauh dari syariat. Betapa banyak orang sengsara, ya dirinya maupun keluarganya maupun anak-anaknya, disebabkan apa? Jauh dan tidak ingin terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi siapa yang mendekat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, hatinya akan merasa tenteram. Hatinya akan merasa sejuk. Pikirannya akan merasa tenang. Dunia ini akan merasa lapang. Ya, dan dia penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu dia menggabungkan dua kenikmatan di dunia dan juga di akhirat. Ya, manusia kebanyakan mereka dunia mereka dapatkan, namun kesengsaraan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi mereka di akhirat? Ya, tidak ada amalan, kekufuran mereka lakukan, kesyirikan mereka lakukan, khasarah. Ini adalah kerugian yang sangat sangat luar biasa. Baik. Bi khilafi man lam yuqa shuhha nafsihi. Berbeda dengan orang yang tidak diselamatkan dari jiwa yang pelit, dari jiwa yang kikir. Bali bituliya bisyuhi bil khair. Bahkan dia ya diberikan musibah dengan kekikiran untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, nas'alullah salam wal afiyah. Alladhi huwa aslu syarri wa maddatuhu. Di mana sifat bakhil ini adalah pokok dari ya segala bentuk kejelekan. Wa maddatuhu, dan ini adalah bahan untuk seseorang itu melakukan segala bentuk kejelekan. Bagaimana tidak? Asyuh ini ternyata apa? Cakupannya luas, bukan hanya dalam masalah harta materi duniawi, tidak. Ternyata dalam masalah apa? Syarat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah pelit dalam masalah materi, apa yang dilakukan? Iya, uangnya segudang namun tidak mau bersedekah. Uangnya segudang namun anak-anaknya ditelantarkan. Uangnya segudang istrinya ternyata diabaikan. Ya. Baik, dalam masalah syariat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia punya jiwa yang sehat. Dia punya fisik yang kuat, ternyata enggan untuk melaksanakan salat. Punya fisik yang kuat, ya, ternyata dia enggan berpuasa. Ya. Dia memiliki fisik yang kuat, syarat-syarat untuk melaksanakan haji ada, ternyata dia tidak berangkat haji. Ya, ini adalah nam aslu asyarr wa maddatuhu. Sifat pelit ini adalah pokok dari segala bentuk kejelekan dan bahan untuk terjadinya kejelekan-kejelekan. Fahadani as-sinfani al-fadilani az-zakiyani humu as-sahabatul kiram wal-a'immatul a'lam. Maka dalam nuskha yang lain, fahaulai as-sinfani. Nah, maka dua kelompok ini, dua jenis ini, yang utama al-fadilan az-zakiyan, yang bersih, yang suci. Siapa mereka? Humus sahabatul kiram wal a'immatul a'lam. Mereka adalah para sahabat. Ya, yang disebutkan dalam dua ayat, yakni ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, mereka adalah sahabat. Yang pertama terkait dengan siapa? Al-Muhajirin. Kemudian yang kedua siapa? Al-Ansar, sahabat Ansar. Alladzina hazu, di mana wal a'immatul a'lam, ya, dan mereka adalah para ulama al-a'lam, ya, yang berilmu. Naam, menjadi alamat. Alladzina hazu, di mana mereka, naam, hazu, mengumpulkan, minas sawabiqi, dari perkara-perkara yang utama, yang terdepan, ya, wal fadail, dan keutamaan-keutamaan, wal manaqibi, demikian pula mereka mengumpulkan al-manaqib, perangai-perangai, akhlak-akhlak yang bagus. Mereka kumpulkan semua. Naam. Ma sabaku bihi man ba'dahum, di mana mereka melewati dari orang-orang yang datang setelahnya. Ini orang-orang generasi setelahnya tidak bisa mengejar apa yang telah mereka raih. Jadi suhbah, ya, yakni bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersegera dalam masalah kebaikan, semangat dalam masalah beramal, dan yang kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Naam. Wa adraku bihi man qablahum, dan mereka mendapatkan, ya, dengannya dari orang yang datang sebelum mereka. Fasaru a'yanal mu'minin wa sadatil muslimin wa qadatil muttaqin. Maka dengan itu mereka menjadi a'yan, kepala, ya, kaum mukminin, wasadat, dan menjadi pembesar-pembesar kaum muslimin, waqadat, dan juga menjadi para pemimpin orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menjadi rujukan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan, ya, sahabat, sahabat al-muhajirin dan juga sahabat al-ansar. Mereka adalah kudwah bagi kita semua dalam masalah enam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila huna kita